Sehingga Yesus adalah Allah. Rekayasa rumus senjata, konspirasi rinti Magdalena, omong kosong konsili Nikea. Jika Yesus adalah Allah, rekayasa rumus senjata, konspirasi rinti Magdalena, omong kosong konsili Nikea. Di antara sejarah gelap Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, kuutus rangkaian sejarah hitam yang pernah terputus, dihunus dari humus konsili dan konspirasi Athanasius. Senyawa garis sejarah darah Arianus, Ortodoks atau Heterodoks, bergumam dalam sketa dogma patriarki kulit paradoks. Keselamatan politis rekonstruksi iman salibis, retorika para uskup dan logika kalemis, iblis dialektika yang melacurkan Allah kepada putra, kepada roh dan argumentasi berdarah di setiap butir perdebatan kosmik, fatwa munafik, liberalisasi teolog jalanan dan dominasi heretik. Premis konflik tanda tanya subordinat dan pesanan politik. Seperti biasa, poros dusta berdarah alirkan sandiwara konsili Nikea. Penerima surga dari sisa debu Apolonia. Keselamatan seperti apa yang ingin dimanipulasi sejarah? Ketika teror sporadis hantam lawakan esoteris, dibentuk dari fenomena krisis politik Romawi paganis, instabilitas kultur Dewa Zeus yang mampus dalam kebingungan Kaisar Diocletianus. Begitulah para Athanasius berbagi pedang bersama Arianus pada panggung degradasi identitas Romawi dan fenomena kenaikan jabatan Yesus ke atas tahta ilahi. Percayalah bahwa Yesus hanyalah seorang nabi. Yeah, yeah. Jika Yesus adalah Allah, rekayasa rumus senjata, konspirasi rinti Magdalena, omong kosong konsili Nikea. Jika Yesus adalah Allah, rekayasa rumus senjata, konspirasi rinti Magdalena, omong kosong konsili Nikea. Di setiap ranah sengketa pendapat gereja timur dan barat, ketika dominasi logika coba meralat kontradiksi isolasionis para penyekat, pendusta pekat, keluguan umat, sayap origenis dan gagasan subordinasius menolak sensus. Pada skala retoris melitius, presentasi filsuf porfiri yang mulai rakus berangkut subjektivitas Konstantinus, lelucon renitensi ekaristi dan bisunya ramalan Apollo, eskalasi doktrinal dari dogma berdarah Athanasius, kekerasan jalanan dan eksklusivitas inovasi teologi, penjara ortodok dari anak emas Alexandria, dalam kontroversi sederhana, tiga dalam satu, dalam tiga dalam satu, pecahan kubu dari perdebatan untuk menjaga ilmu yang tak lagi menyatu. Hipostatis anatema dan stimulan konsili Nikea, dalam pesanan kepentingannya retakan nalar akidah menjadi prodi logika kaotik, komunatik meneliti konflik sinoptik kepalsuan koptik, sinonim lobby kejubudan sabelian dan esofianik. Fokus teologis itu kini telah berubah menjadi fasis perdebatan kristologis, historis pengguna doping guys dalam titik konspirasi ekumenis, penyakit kronis, simulasi trinitas dan makanan agenda politis, bersama dosa tubuh juga asal pikiran dari huru-hara jabatan Yesus dalam era pembangkangan, pendeportasian, rumusan logika dan aljabar teologia yang sejatinya tertunggangi kekhawatiran Romawi atas kekuatan Persia, infiltrasi resapan pagan yang berkeliaran dalam kutukan Pilatus dan manipulasi pembebasan Barnabas ketika telaga mulai buas berdarah. Yeah. Jika Yesus adalah Allah, rekayasa rumus senjata, konspirasi rinti Magdalena, omong kosong konsili Nikea. Jika Yesus adalah Allah, rekayasa rumus senjata, konspirasi rinti Magdalena, omong kosong konsili Nikea. Ha, di balik monopoli kekuatan mistis Yunani, bermain api paganis dalam birahi ultra radikal, dalam bencana kontroversi kontra tritunggal, membual dalam taklit bebal tebal terkepal. Inilah jurus selamat yang dirantik bersama darah sejarah, bahasa kasih yang mitosnya tercipta dalam serantak kepentingan Golgota, koridor tendensius dan bahasa pedang yang kotor, kebenaran dari ekstremis inkarnasi dogma yang menjebak Yesus dalam tradisi tanpa kamus, kepalsuan Desember dari Bukit Olympus dan ketololan para penyembah Dewa Zeus. Kultus Yesus yang kini melekat bersama intervensi logika Zarathustra, parah ketika kasih berarti kalung-kalung palang dan selebritis telanjang, gravitasi teosis, fobia rasis dan perjanjian palsu, penelaran dejavu, keraguan kosmos tak berilmu, dari cengkraman pada pendekar Talmud dan resep protokol Zion. Adakah Tuhan bersandiwara dalam logika rumus matematika, dari sintesa mesianistis, evolusi, apokaliptik dan eskatologis, spekulan teokratis dari liturgi dominasi lobby pembenaran Yahudi dan kepentingan tak bertuan, ketika kebenaran bersandiwara atas teror kekuasaan, mestinya semua sudah terjawab dalam penyesalan sepanjang masa. Bahasa hati sang Buddha ketamakan Iskariot, pengkhianat yang tak kuasa ratapi kematian hakiki dirinya. Yo, Eli Eli, lama sabatani. Yeah, yeah. Jika Yesus adalah Allah, rekayasa rumus senjata, konspirasi rinti Magdalena, omong kosong konsili Nikea. Jika Yesus adalah Allah, rekayasa rumus senjata, konspirasi rinti Magdalena, omong kosong konsili Nikea.